yubayyinu hadfahu. Al-Mu'allib Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ingin menjelaskan tentang tipu muslihat makar orang yang mencela seorang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Barbahari kata beliau menjelaskan tujuannya, siapa toh yang dituju, apa dosanya Abu Bakar As-Siddiq, dosanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atau para sahabat Nabi yang lain. Kata beliau, "Falladhi yat'anu fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw ba'dihim fa innahu innama yaqsidu at'ana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil Qur'ani was sunnati wa hadha wahid wadihun fir rawafidhi akhzahumullah." Maka siapapun yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam atau sebagian mereka, maka sesungguhnya yang dia maukan adalah mencela Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencela Al-Qur'an, mencela sunnah, dan perbuatan ini, pekerjaan yang kotor dan keji ini nampak jelas pada perbuatan Syiah Rafidhah. Semoga Allah Jalla wa'ala menghinakan mereka. Ahadul khulafa al-abbasiyyin wa adhunnuhu al-ma'mun, kata beliau, qabada ala ba'dir rawafidhi wa sa'alahum. Salah satu dari khulafa Bani Abbasiyah, Bani Abbas, Abbasiyin, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, saya menyangka atau mengira adalah Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun. Beliau rahimahullah Ta'ala telah mencekel, telah menangkap sebagian kaum Syiah Rafidhah. Wasa'alahum. Dan bertanya kepada mereka. Ya. Ini ketegasan khulafa dari Bani Abbasiyah. Namun ternyata mereka juga termakan oleh fitnahnya kaum Mu'tazilah Jahmiyah terkait dengan persoalan Al-Quran makhluk. Dalam perkara-perkara yang lain mereka kuat. Tapi ketika Al-Mu'tazilah Jahmiyah menebarkan barakallahu fikum yasum racun dari akidahnya yang tersesat, qatarallah Al-Ma'mun termasuk termakan darinya. Kemudian yang kedua, Al-Mu'tasim dari Khalifah Bani Abbasiyah setelah Al-Ma'mun termakan dengannya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Wasiq. Maka disitulah Allah Jalla wa'ala memperlihatkan keberanian, ketabahan, keistiqomahan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mempertahankan keyakinan dan prinsip bahwa Al-Quran itu kalamullah gairu makhluk. Mempertahankan Al-Quran itu adalah kalamullah gairu makhluk. Mereka terbawa barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala bahwa ini adalah salah satu metode ahlul ahwa'i di saat barakallahu fikum memiliki taring, ya, di saat ada peluang, maka dia berusaha untuk memfitnah dengan kebid'ahannya para penguasa. Dan tidak ada yang disasar bukan semata penguasanya, tetapi ada yang mau dituju, ada yang mau digarap, ada yang mau kemudian diperbuat di belakang, berupaya untuk kemudian menyesatkan penguasa tersebut adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ulama ahlus sunnati wal jamaah, betapa banyak para ulama terbunuh barakallahu fikum di masa itu. Betapa banyak rahimani wa rahimakumullah para ulama, ya, dipenjarakan kemudian meninggal rahimani wa rahimakumullah, disiksa itu yang mereka maukan. Itu yang mereka inginkan. Sehingga akan disebutkan pada bab-bab keberikutnya barakallahu fikum, bagaimana perlakuan ahlul ahwa'i atau sikap yang beliau titipkan barakallahu fikum terhadap ahlul ahwa' wa ahlul bidah. Akhbiruna an qasdikum min sabbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Ma'mun menangkap sebagian rawafid Syiah Rafidah. Lalu kemudian bertanya, "Ayo, beritakan kepada kami. Apa tujuan kalian mencela para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Setelah ditangkap oleh Al-Ma'mun, sebagian rawafid Syiah Rafidah, lalu ditanya, "Beritakan, beritahukan. Apa tujuan kalian dari mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata beliau, "Fa ahaduhum aba ayyabuha bima indahu faqutil." Seseorang di antaranya tidak mau untuk membuka diri, membuka apa yang dia maukan dari mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, fakutin. Dibunuh barakallahu fikum. Ya. Wasani qala wallah la nuridu illa Muhammadan walakin ra'ayna annasa la yaqbaluna hadha minna fatasattarna bisabbi sahabati wal wala'i li ahli al-bait. Golongan yang kedua mengatakan, "Demi Allah, kami tidak menginginkan kecuali Muhammad." Subhanallah. "Kami tidak menginginkan mencela mereka kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun," kata mereka, "kami melihat orang-orang yang tidak akan nerima kami. Kalau langsung mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menerima. Oleh karena itu kami bersembunyi. Kami menutup diri dengan mencela para sahabat dan mengangkat loyalitas terhadap Ahlul Bait, cuma pengakuan." Ya, pengakuan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamuflase yang mereka lakukan dan mereka perbuat di dalam hidup ini. Di saat mereka mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, maka yang mereka tuju adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melakukan hal ini adalah ingin menutupi diri. Karena jikalau mereka terang-terangan mencela Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka barakallahu fikum akan selesai urusannya. Ya, kaum muslimin, sekurang apapun agamanya, jika nabinya yang dijatuhkan, direndahkan dan dicela, mereka siap mengorbankan nyawanya barakallahu fikum. Mereka faham. Sehingga mereka bersembunyi dengan cara mencela para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Dan ini dia yang paling banyak terjatuh dalam kubangan mereka adalah pengakuan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya mencela sahabat saja juga akan selesai urusannya. Barakallahu fikum. Tapi mereka, dan ini fitnah besarnya, ya, yang banyak kemudian berjatuhan di hadapan mereka adalah mengaku cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Saba al-Yahud telah berupaya untuk kemudian merongrong kekuasaan di saat itu, pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Sampai kemudian ia dapat wangsit, ya tentu dari syayatin, barakallahu fikum, untuk kemudian mengangkat yang menjadi barakallahu fikum benderanya adalah cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diagungkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu Ali. Diangkat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, atas dasar cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat ke seluruh daerah, maka di Mesirlah dia mendapatkan bala tentara dan pasukan. Dia berpura-pura masuk ke dalam Islam di masa Khalifah Uthman ibnu Affan, ya, Abdullah ibn Saba al-Yahud. Maka beliau menyebutkan, jadi salah satu bendera atau ya magnet yang kuat kaum Syiah Rafidah tersebut adalah cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakathirum minar rawafidi zanadiqah. Kebanyakan dari kaum Rafidah itu adalah zindiq. Wa qasduhum hajmal Islam. Tujuan mereka adalah menghancurkan Islam wa hadmar rasuli sallallahu alaihi wasallam nafsihi. Dan menghancurkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kok sampai sebegitu jahat? Karena akan disebutkan siapa toh mereka ini. Lakin ma yaqdiruna ay yajharu bihadha. Namun mereka tidak punya kemampuan untuk menampakkan diri dengan cara-cara seperti ini. Wala yuhaqqaq ahdafuhum, dan tidak akan bisa terrealisasi tujuan-tujuan mereka terhadap Islam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala budda minal luju ila qadhiyatin ukhra, sehingga harus menempuh jalur yang lain. Yaitu wahiyan nailu minas sahabati wattadhahuru bihubbi ahlil baiti. Allahu akbar. Maka harus menempuh cara langkah yang lain, yaitu mencela keluarga para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in dan menampakkan diri cinta kepada keluarga al-bait, alul bait, keluarga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wahum laisa lahum hadfun illa rasul wal islam. Mereka tidak punya tujuan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Maka beliau menyebutkan li'anna katsiran min haula az-zanadiqah majusan kanu wa kanu yahudan wa kanu nasara haqidin 'alal Islam. Karena kebanyakan mereka itu zanadiqah dari kalangan Majusi. Ya, Yahudi, Nasara, yang semuanya itu dengki terhadap Islam. Konsep mereka fala budda minal intiqam min hadzal rasul wa min dinihi alladhi jaa bihi. Maka usaha yang mereka lakukan adalah harus membalas intiqam, membalas rasul ini dan agama yang dibawanya. Berarti betapa rusak dan jahat tujuan mereka. Barakallahu fikum. Fayandassuna fi shufufir rawafid wa amsalihim. Mereka menyelinap di barisan-barisan rawafid, Majusi, Yahudi, Nasara. Ya gampang sekali, barakallahu fikum, untuk kemudian masuk rahimani wa rahimakumullah ke tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Makanya para ulama sering berwasiat, sering mengingatkan. Bisa terjadi problematika besar di tengah-tengah salafiyin, tidak ada yang dikhawatirkan khawatir ada, ya, apa namanya, ya, dasais, orang-orang yang bukan dari mereka masuk ke dalamnya untuk melakukan pengerusakan di dalam dakwatus sunnah. Barakallahu fikum. Bisa jadi ikhwani atau tablighi atau kaum hizbiyah yang lain takfiri ingin melakukan pengerusakan di tengah-tengah barisan salafiyin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Jadi yang menyelinap atau mereka Majusi, Yahudi atau Nasara, mereka menyelinap masuk di barisan rawafid dan semisal mereka, ya, wa yasubbuna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yukaffirunahum. Mereka mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan mengkafirkan mereka. Wa yatakallamuna fihim aw fi a'radihim. Dan mereka telah berbicara pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam atau berbicara pada kehormatan mereka atau pada agama mereka. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baru kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah secara umum tersadar ketika barakallahu fikum Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala jauh sebelum itu telah memperingatkan, ya, bahwa kebanyakan ahlu takfir ini keluar dari karya-karyanya Sayyid Qutb. Karya-karyanya barakallahu fikum Sayyid Qutb. Maka Imam Ar-Rabi terus memperingatkan, memperingatkan. Tak peduli. Oh, banyak orang yang tidak setuju. Lalu mengangkat Sayyid Qutb itu sebagai pejuang agama. Beliau tak peduli. Karena bahaya laten yang akan menimpa syabab, para pemuda barakallahu fikum, dari karya-karya Sayyid Qutb. Ya. Sebelumnya Ahl Hasanul Banna rahimani wa rahimakumullah, sehingga dikeluarkan kejahatan-kejahatan, ya, Sayyid Qutb melalui karya-karya tulisnya barakallahu fikum. Baru melek dan tersadar. Di saat kemudian barakallahu fikum, ya, Saudi memerintahkan untuk memblacklist semua buku-buku yang masuk, yang berbau faham ikhwanul muslimin. Barukah perjuangan ahlus sunnah wal jamaah. Berguna dan bermanfaat buat al-ibad wal bilad. Buat barakallahu fikum hamba Allahu Jalla wa'ala dan negeri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat Allah Jalla wa'ala memilih kita untuk masuk dalam barisan Ahlus Sunnati wal Jamaah, ini adalah keistimewaan dan pilihan yang mahal dari sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum gampang untuk ditukar dengan dunia sedikit, secuil, kemudian ditukar ilmunya, ditukar barakallahu fikum ibadatnya, pengetahuannya, cuma ingin mengejar dunia sedikit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu jangan sampai terjadi pada syabab, para pemuda. Allahu Jalla wa'ala telah memilih barakallahu fikum sampean-sampean ini menjadi seorang pemuda yang berharga, punya harga diri barakallahu fikum. Pemuda dan pemudi yang punya wibawa di dalam hidup. Maka jangan sampai meninggalkan yang menyebabkan kita rendah dan hina rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka dimanapun berada para syabab harus mendekatkan diri dengan ilmu agama barakallahu fikum. Harus kembali, karena tidak akan pernah ada ketenangan di dalam hidup. Seberapapun dunia yang engkau genggam, sebanyak apapun tabungan engkau barakallahu fikum, tidak akan pernah tenang dan tenteram hidupnya jikalau menjauh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau menjauh dari ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau menjauh dari orang-orang yang saleh di dalam hidup. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, begitulah manfaat dan keberadaan ahlu sunnati wal jamaah di tengah-tengah hamba Allahu Jalla wa'ala. Dan manfaat besar mereka buat negerinya. Negerinya barakallahu fikum mengambil manfaat dari mereka rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin mereka itu kalau tidak ada, tidak pernah dicari, karena memang tidak terkenal. Ya, barakallahu fikum. Kalaupun ada, tidak pernah kemudian orang melirik dia, ya, mengagungkan dia, memuliakan, biasa saja. Tetapi indah Allah. Namun dia di sisi Allahu Jalla wa'ala orang-orang besar barakallahu fikum. Dia di sisi Allahu Jalla wa'ala orang-orang agung dan mulia rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sabarkan diri kita di atas apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Inilah yang akan mendongkrak barakallahu fikum jalan hidup ini, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang tenteram, menjadi orang yang bahagia, lebih dari itu menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Maka beliau menjelaskan barakallahu fikum setelah menyebutkan bahwa pada barisan-barisan mereka saf atau barisan rawafid telah masuk menyelinap kaum Syiah, kaum Majusi, terkadang Yahudi, terkadang Nasara. Tujuannya adalah mencela agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kama huwa ma'rufun fi kutubir rawafid wal ismailiyatil batiniyah wan nusairiyah wad daruz wa ghairihim. Sebagaimana yang dikenal atau diketahui di dalam kitab-kitab Rafidah, Ismailiyah Batiniyah juga pecahan mereka, Wan Nusairiyah juga pecahan mereka, Wad Darus dan selainnya barakallahu fikum. Wa min, lalu beliau barakallahu fikum mengajak kita untuk prihatin, mengelus dada, juga marah. Bagaimana? Wa min aghrabil umuri wa ajabiha. Perkara yang paling aneh. Barakallahu fikum. Dan yang paling mengherankan, najabiha, annaka tajidu ba'dal ahzab allati talbasu libasa sunnati. Anda menemukan sebagian al-ahzab, kelompok yang berbaju dengan baju sunnah, yata'atafun ma'ar rawafid wa yahtarimunahum, mereka berlembut, ya, saling sayang menyayangi bersama rafidah, rawafid, dan menghormati mereka, memuliakan mereka. Wala yubayyinuna lin-nasi khatarahum, mereka tidak menjelaskan bahaya-bahaya rawafidah, rawafid, syiar rafidah ini di hadapan manusia. Wa khubtha aqaidihim wa manahijihim, dan tidak menjelaskan tentang kekotoran, kejelekan akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka, manhaj-manhaj mereka, dan sikap pengkafiran mereka li sahabati walil ummah. Tak mau menjelaskan. Wa yakulun, mereka mengatakan, inna usulana wa usulahum wahidatun, dasar kita beragama dan dasar mereka beragama kan satu. Lah ini barakallahu fikum, ya, termasuk yang menyerukan agama kita, kita harus berukhuwah-ukhuwah, ya, ikhwahnya kita Muhammadil Imam Ajib bin Ujab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ayu ghishyin lil Islam wal muslimin yartaqibunahu. Lalu bentuk penipuan yang mana yang lebih dahsyat terhadap Islam dan muslimin yang mereka perbuat? Menganggap bahwa agama kita dengan mereka itu satu. Prinsip kita di dalam beragama dengan mereka itu adalah satu. Sementara mereka tidak akan mau menganggap saya dengan kalian itu satu. Aneh. Lebih aneh lagi orang yang memakai baju sunnah. Subhanallah. Ya. Yeah. Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala memperingatkan dengan peringatan yang keras. Dan keluar peringatan itu barakallahu fikum. Satu, setelah melakukan nasihat. Ya. Sabarnya Al-Imam Rabi terhadap Abul Hasan. Murasalah. Ya, Abul Hasan lah ya. Kemudian juga Muhammadil Imam. Kedua terkadang segera melakukan tahdir. Karena fitnahnya akan menjadi besar terhadap Salafiyin. Sehingga harus segera barakallahu fikum memperingatkan Salafiyin atau Muslimin. Dari bahaya seseorang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hafidhani wa hafidhakumullah. Ini adalah sebuah, ya, pembelajaran yang sangat berharga. Musuh di dalam, ya, apa namanya, terhadap Islam dan muslimin. Namun berapa sih yang sadar? Berapa yang berjaga-jaga? Kalau saja orang yang berbaju sunnah dalam gambaran beliau ini sedemikian rupa perlakuannya terhadap kaum Syiah Rafidhah, bagaimana lagi orang awam? Bagaimana lagi barakallahu fikum orang awam rahimani wa rahimakumullah? Sehingga kalau ada informasi bahwa Indonesia ini sudah di apa namanya? Dibentuk bagan apa namanya Ustaz ya? untuk kemudian dikuasai oleh kaum Syiah Rafidhah, masuk ke sini, masuk ke fakultas itu, mendirikan ini, masuk ke itu, semuanya wajar. Akan bisa terjadi, barakallahu fikum. Dan mereka akan bisa melakukan hal itu. Apalagi mereka punya modal biaya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan disebutkan oleh beliau, barakallahu fikum, bagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang untuk menjinakkan hatinya harus dikasih dulu, sampai kemudian dia bisa melakukan atau mengingkari sesuatu yang mereka kerjakan. Kenapa? Tidak marah. Oh, sudah dikasih. Ini adalah salah satu metode yang beliau barakallahu fikum sebutkan oleh sebagian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menjinakkan hatinya, barakallahu fikum. Mereka punya. Ya. Punya duit untuk kemudian ya melakukan makar masuk ke tengah-tengah muslim. Wa ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Yayasan berapa sih tabungannya, Pak Ketua? Hah? Ada 100 miliar apa? Tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita berbuat, barakallahu fikum. Tapi subhanallah, Allahu jalla fi'ula, Allahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun Anda mengeluarkan isi bumi ini, dari kata para ulama, minadzahab wal fiddah, dari emas dan perak, untuk kemudian Anda menjinakkan hati mereka, Anda tidak bisa. Walakinallaha allafa baina qulubihim. Allah lah yang akan menjinakkan hati-hati mereka. Perhatikan senang ahlus sunnati wal jamaah. Ini barakallahu fikum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan demikian. Ternyata yang akan menitipkan kebaikan jiwa yang baik, menyatukan mereka, memang benar-benar karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya terkadang kan minder. Ya mindernya kita, mereka bisa berbuat. Taruhlah misalkan, ya, mau mengadakan sosial. Ya. Apa namanya, mensosialisasikan ya manhajnya, terkadang melalui acara-acara yang digemari, ya khitan bersama atau gratis atau pengobatan gratis atau ini atau bazar, ya semuanya barakallahu fikum. Yang ahlus sunnah wal jamaah tidak bisa berbuat ke arah demikian. Ya alhamdulillah, kita maksudnya, saya tidak berbicara di berbagai tempat, alhamdulillah ahlus sunnati wal jamaah bisa berbuat. Namun kita tidak punya kemampuan ke arah demikian, barakallahu fikum. Ya tapi kan apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, tentu kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Ya, disinilah letak ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu Jalla wa'ala tidak membebankan kepada seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kita barakallahu fikum bersama segenap asatidah dan ikhwanuna dan tulabul ilm mampu berbuat ya terhadap dakwah ini seperti ini. Terkadang berjojok tanam, terus harus barakallahu fikum. Ini yang kita mampu untuk melakukannya. Ya kita nikmati barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai sebuah perjuangan yang ikhlas di sisinya untuk agamanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berupaya untuk melakukan apa yang bisa kita perbuat. Buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak bisa, tidak boleh menyerah, barakallahu fikum. Terus kita mengeluarkan apa yang kita mampu. Sekali lagi, buat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekecil apapun yang kita berikan buat dakwah ini, semoga menjadi amal soleh besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masih mengingat firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, jika kalian membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jalla wa ala akan menolong kalian, akan membela kalian, dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Adakah langkah pembelaan terhadap agamanya yang lebih besar dari kesabaran kita untuk belajar agamanya, dari kesabaran kita untuk mengamalkan agamanya, dari kesabaran kita untuk menyampaikan kepada orang lain tentang agamanya? Maka semoga apapun keterlibatan kita, sekecil apapun di dalamnya, ya, kita sebagai al-aba, ya, menyiapkan anak-anak kita, ya, membiayai anak-anak kita belajar, semuanya itu adalah nusrah lidinillah, sebuah bantuan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa ala menjadikannya pertama kali ikhlasan lah, ikhlas karenanya, dan yang kedua menjadikannya sebagai catatan amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.